Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbil awal wa ja'abadahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa rabbihi wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfuruna. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'asabirin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi'adlil umaro, bisakawatil akniyah, bidakwatil fukoroi. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Al-Mukhlisin yang saya hormati, panitia penyelenggara tablik akbar, serta kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai, saya banggakan, rahimahkumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sehingga kita saat ini semua dalam keadaan sehat wal afiat. Semata-mata kesehatan dan kekuatan yang kita miliki adalah untuk pengabdian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim senantiasa kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen yang sangat baik, pertemuan yang sangat indah, cuaca yang bagus, kesehatan dan kekuatan ditambah dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga walaupun jauh, Allah dekatkan kita dengan pelaksanaan Maulud Nabi. Apa pentingnya Maulud Nabi ini? Tidak ada pembenaran dalam dalil hadis maupun katanya Al-Quran menurut 0, sekian persen umat Islam. Katanya maulud Nabi itu tidak ada pembenaran hadis maupun Quran. Memang tidak diperintahkan oleh Nabi bahwa setiap datangnya tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan kelahiran beliau, lalu beliau perintahkan peringati. Enggak ada. Karena Nabi kita itu bukan manusia yang takabur. Beda dengan kita, takabur. Rasulullah orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Makanya dia tidak perintahkan untuk melaksanakan maulud. Tetapi ayat yang saya baca tadi, Al-Baqarah, itu sudah kewajiban kita. Kita menerima sesuatu yang diberikan oleh manusia lain, yang terucap, yang keluar dari mulut kita, Alhamdulillah. Saya dari Jakarta mendarat pakai mobil, datang di sini berjumpa ibu bapak, Alhamdulillah. Disyukuri, kalau enggak saya datang, bubar nih acara. Apalagi panitia sudah mentransfer saya 3M. Tanya panitia. 3 miliar. Supaya munafik dan kafir jengkel kalau dengar gitu ya. Munafik dan kafir jengkel kalau dengar. 3M. Ngiler. Hubud dunya roksukuli hotiatin. Kata Nabi. Cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Setiap tahun kita melaksanakan maulud, bukan perintah Nabi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami. Rasul membacakan ayat-ayat Quran, mengajarkan kepadamu, menyucikan kamu dengan Quran dan hikmah, Quran dan sunnah. Ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu tahu. Nerima kue saja kita alhamdulillah, menerima fulus aja kita alhamdulillah, terima kasih banyak. Apalagi Rasul yang diutus untuk menyelamatkan zahir wal batin kita ini. Jiwa dan raga kita diselamatkan dengan diutusnya Nabi Muhammad, alias tidak masuk neraka. Apa yang kita syukuri? Ya inilah, melaksanakan maulud. Bukan mendoakan Nabi Muhammad. Bukan. Salah pandangan orang munafik dan orang kafir di luar sana. Umat Islam katanya mendoakan Nabi supaya selamat. Salah. Tidak ada orang masuk surga minta didoain. Doakan dong supaya masuk surga. Enggak ada. Amal soleh. Iman dan amal. Amal soleh. Qad aflahal man tazakka wa zakkara isma rabbihi fasallah. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang diselamatkan itu karena disucikan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah beriman kepada Rasul, berarti sudah beriman kepada semua Nabi. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran daripada 124.000 nabi yang gagal. Begitu. Sekali lagi, Nabi Muhammad datang ke dalam dunia diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran 124.000 nabi yang pernah diutus tapi gagal. Ada 124.000 nabi yang diutus, tidak ada satupun yang berhasil memanggil, mengangkat derajat manusia menuju kepada terang benderang tauhid kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Ustaz? Ada buktinya. Nabi Musa ketika datang, tak ada satupun umatnya selamat. Enggak ada. Nabi Isa sampai kepada para pendeta-pendeta yang di zaman Yahudi. Enggak ada satupun yang selamat. Terakhir Nabi Isa muridnya tinggal 12 orang. Atau disebut dengan Al-Hawariyun. 8 dibantai oleh kaum Kristen. Dieksekusi mati oleh Paulus. 4-nya lari ke goa. Hidup 309 tahun. Itulah terbit surat Ashabul Kahfi. Mereka hidup 309 tahun di dalam goa. 309 tahun dalam prediksi matematik Quran. Berarti mereka keluar pas abad ke-6. Rasulullah sudah membawa Islam. Lalu turunlah Al-Ma'idah 82 sampai 85. Latazidana asadana si ada watan lillazina amanu al-yahuda walazina asraku walatazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara zalika bi anna minhum gisisina wa ruhbana wa annahum la yastaghfirun wa iza zami umaun sila ila rasuli tara ayunahum tafidu min adam imima arafu min al-haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Dan mereka mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal mereka. Mereka gagal, lalu Rasul membawa Islam. Dari ujung ke ujung dunia, manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai ke Indonesia. Mereka datang dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahun 2018 kalimat itu dibakar oleh cebong. Ini apa namanya? Orang Islam di Indonesia ini, Islam Indonesia ini Islam yang terbaik di dunia. Tapi pengetahuan tentang Islam itu saya lihat belum sampai ke dalam hati, hanya sebatas logika. Sehingga menganggap remeh, menganggap enteng. Dakwah dianggap enteng. Ukhuwah dianggap remeh. Mudah-mudahan acara-acara maulud Nabi begini tidak hanya seremonial. Tetapi setiap tahun ada peningkatan, ada perubahan menuju kepada akhlakul karimah. Sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah, sikap yang mulia. Bayangkan tuh, Nabi Musa saja orang yang hidup di zaman sebelum datang Nabi Muhammad, berapa kali minta diajarkan kepada Allah? Berulang-ulang kali. Suruh berhenti, ngomong di sana. Baru saya ngomong tentang akhlak. Suruh ngomong di bawah pohon-pohon bambu sana. Nggak mau menghargai, saya berhenti. Bukan anak-anak, anak jangan dilarang. Anak-anak nggak bisa dilarang, Nabi aja nggak pernah melarang mereka. Apalagi saya bekas kafir begini. Bukan anak-anak, orang tua yang ngomong di belakang itu, stop. Baru saya bicara soal akhlak. Pandang enteng. Ibu bapak, saudara-saudaraku, dan sekian banyak ustaz di Indonesia ini, yang paling ringan dakwanya saya. Yang paling ringan saya. Bawa mobil dari Jakarta mau ke Aceh ini. Sopir saya ada banyak sekali di mobil itu. Saya bertiga, saya yang sopir sendiri. Gak ada sopir-sopir dari dulu. Jadi kalau saya datang dalam keadaan lelah begini, bukan hargai saya, hargai ini dakwah. Belajar disiplin. Islam dan Indonesia ini dalam Allahu Akbar. Jangan enggak serius keadaan ini. Kita mau begini terus atau mau berubah? Hargai. Yang datang ke sini bukan orang kafir. Yang datang berbicara ini ustaz. Berhenti bercerita. Kalau anak-anak itu biar aja dia mau berteriak. Nabi tidak pernah melarang anak-anak kecil begitu. Saya enggak pernah larang itu anak-anak kecil begitu. Di mana saya pernah? Paling saya bilang diam deh ya. Enggak berani saya. Memang masahnya dia begitu ganggu-ganggu orang sholat. Anak saya sholat, dia cungkil-cungkil dari pantat bagaimana? Susah dilarang kalau anak-anak. Orang tua yang berhenti. Berapa kali, berulang-ulang kali Musa katakan, Ya Allah, ajarkan saya kalimatullahi. La ilaha illallah. Karena dari dasar kalimat inilah cikal bakal Rasulullah datang. Kalau Ibrahim diutus hanya kepada kaumnya. Kalau Musa diutus hanya kepada nenek moyang Bani Israel. Isa diutus hanya kepada segelintir Yahudi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada 1,8 miliar mukmin di dunia. Setelah kita mengucapkan kalimatullahi la ilaha illallah, tidak berhenti Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini kalimat yang tertanam di dalam jiwa kita. Lalu ente bakar. Gobloknya minta ampun . Apa perlu kita aniaya orang begitu? Apa perlu kita bunuh? Jangan high class political. Ini adalah permainan politik tingkat tinggi. Yang pertama, sengaja membakar ingin mengukur apakah umat Islam masih kuat tanpa Habibana, Habib Rizik Syihab. Satu itu alasannya. Yang kedua, sengaja dibakar untuk memancing emosi anak-anak muda Islam supaya berkelahi. Siapa yang buat ini? Walan tardo ankal Yahud walanasoro hatta tatabia milatahu. Yang buat ini adalah kafir dan komunis punya kerjaan. Kalau kita mau hantam, jangan serahkan kepada petugas. Ansor, Banser, FPI, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, semua umat Islam itu bersau. Ente mau pelacur, ente pelacur, ente pemabuk, ente bajingan di terminal, ente NU, ente Muhammadiyah, ente Banser, ente Ansor, ente FPI, ente apapun organisasi Islam, HTI, bahkan teroris. Tetaplah saudara mos, sebusuk-busuk muslim, seburuk-buruk muslim, tetap saudara, lindungi, jangan berkelahi. Demo silakan demo. Ini sudah permainan tinggi-tinggi. Elektabilitas Prabowo sudah di atas, awas. Bicara Prabowo, lapor. Dikit-dikit lapor. Negara kita ini cengeng. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Ustadz bicara lapor. Apa saja. Pergi ke kantor polisi. Wah, bawa map. Lapor. Ini ada orang yang bilang katanya Megawati masuk neraka. Masuk apa? Cepat mati. Lapor sama saya. Ente lapor. Saya lebih kencang. Orang kalau sudah berdakwah begini, sedangkan preman di luar sana, bajingan aja berani, apalagi ustaz. Salah gertak antum. Antum silakan bermain dengan pasal-pasal angka-angka ayat manusia. Saya bermain dengan angka-angka dan pasal-pasal nomor-nomor ayat-ayat. Oh. Apa kata Allah kepada kafir dan munafik yang suka adu domba? Apa? At-Taubah ayat 73. Diperintahkan bukan kepada hanya umat Islam, diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kufara wal munafikin waklus alaihim wa ma wahum jahanamu wa bisal masir. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad, ya ayuhan nabiyu jahidil kufara wal munafikin. Wahai Nabi, wahai Muhammad, berjihadlah, berperanglah melawan orang-orang kafir, kufara wal munafikin dan orang-orang munafik. Waklus alaihim, dan bersikap keras terhadap mereka. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, bersikap keras kepada kafir, kufar kafir. Wal munafikin ini siapa? Wal munafikin ini siapa? Siapa yang munafik ini? Kufar adalah kafir. Yang munafik berarti bukan kafir. Orang apa itu? Orang apa? Jangan bilang orang Islam, Bu. Orang yang ngaku-ngaku. Yang ngaku Islam. Jadi ada tiga golongan. Dulu cuma dua golongan. Di zaman Nabi dua golongan. Kaf dan Mus. Kaf dan Mus. Kafir dan Muslim. Sekarang sudah ada satu lagi ketambahan. Ini sekarang kan bukan lagi musim. Bukan musim durian. Bukan musim rambutan. Bukan musim durian. Bukan musim apa jambu. Musim apa? Musim munafik. Betul itu. Fasik. Musim munafik. Sampai ada istilah sontoloyo, genderuwo, tampang boyolali. Allahu Akbar. Bukan Pak Prabowo yang menjadi rivalnya. Jokowi tetap pilih yang lain selain Jokowi. Coba kalau saya ceramah puji-puji Jokowi. Oh, nggak dilapor itu. Aman. Aman saya. Tapi karena saya dukung Prabowo, ya wajar saya dukung Prabowo. Karena belum terbukti. Beliau orang kaya, wakilnya juga orang kaya, dan bukan ulama wakilnya. Kenapa sih ustadz-ustadz ini selalu mencungkil-cungkil ulama? Ya karena kami tahu hadisnya. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini ditertibkan dengan empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i. Dengan ilmu para ulama. Nah kalau ulama saja menyampaikan fatwa cuma dengar orang, nanti ada kabar baik bagi kita semua. Insya Allah Oktober akan datang mobil SMK banyak. Ditanya sama komentator TV, kapan Kiai? Kapan Pak Maruf? Oh nanti Oktober. Tapi ini sudah November Pak. Oktober tahun depan. Ditanya kapan Pak? Oktober. Ini sudah lewat Pak. Oktober sudah lewat, udah November. Saya kan cuma dengar orang, ini. Kalau Kiai enggak dengar orang. Kalau Kiai dengar Allah. Kalau Kiai dengar Nabi. Kalau Kiai sumber referensi untuk memberikan ketertiban, keteraturan bagi umat manusia, khusus mukmin, berdasarkan Quran dan ulama. Dengan ilmu para ulama, dunia jadi tertib. Jadi salah kalau ada orang menangkap ulama itu. Ulama itu justru memberikan sumbangsi dan pemikiran besar bagi kemajuan negara. Karena kita mayoritas mos antri di pernah tuh Yohanes, Matius, Stefanus, Tetanus, Lambertus, Spiritus. Enggak ada, jarang begitu-gitu. Yang banyak ke penjara Abdullah, Muhammad, Hanafi, Sulaiman, Yunus. Betul enggak, Bu? Bu. Masya Allah. Udah disambut dari sana, saya masuk dari sini tadi. Ustadz yang ternama sama ustadz liar begini. Beda kan? Beda kelas. Itu yang saya cari, Bu. Takut saya terlalu diagung-agungkan. Takutnya apa? Hadis bukan lagi hadis. Quran bukan lagi Quran. Dipakai untuk kepentingan politik. Wallahi. Allah wa Rasuluh a'lam. Kami para mubalik ini enggak ada kepentingan politik. Yang ada di kepala kami, yang ada dalam mulut kami ini adalah bagaimana membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana cita-cita negara. Ya Rabbal, membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang kafir masuk Islam, dibentuk dalam Islam, yang mukmin mencapai takwa, insyaallah selamat dunia. Itu tujuan utama para ustaz. Yang bajingan, yang terkena akal di terminal, mabuk pulang mabuk, hantam pukul istri, dengan adanya tabligh akbar begini, insyaallah sadar. Saya mau bercerita sedikit, di Bandung ada orang yang mengaku sama saya, tinggal di samping musola, sudah 35 tahun enggak pernah sholat 5 waktu. Makelar tanah, kerjaannya jual-jual tanah ke sana kemari. Siapa yang enggak kenal beliau? Tinggi besar orangnya, hitam. Satu kali saya ceramah di samping rumahnya, nangis. Minta-minta ampun beliau. Sadar saya, Pak. Malu saya dengar Bapak ceramah. Saya Muslim, Pak. Tinggal di musola. Musola saya ini tiap tahun bikin maulud. Kiai ceramah lewat. Ustaz ceramah lewat. Tapi sekali Bapak katakan, silakan Anda tidak sholat, nanti Anda akan berhadapan dengan malaikat maut. Anda akan menyesal. Satu kalimat itu, Pak, saya dengar. Langsung sadar. Berarti kata-kata saya bukan bahwa memang kami-kami inilah yang berjuang untuk menegakkan manusia menjadi betul-betul manusia, apalagi yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan tidak mengamalkan perintah Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bir rasuli wa bima qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melakukannya enggak susah. Sulit, agama yang mudah. Nabi Muhammad tidak pernah memberi kekang, tidak pernah mengekang kita. Cari dunia silakan, bahkan diperintahkan oleh Islam, carilah kedudukan, carilah pangkat, tetapi ingat baik-baik, di dalam diri kita melekat yang namanya karier masing-masing, jabatan. Kepala rumah tangga enggak boleh cium tangan seorang istri, betul? Boleh enggak bapak cium tangan istrinya? Punya pangkat jenderal, bapaknya nggak punya kerjaan, kopral lah, begitu. Boleh nggak? Ibunya, bapaknya cium tangan istrinya. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang mana, Bu? Yang bisa cium, Bu? Bu, istri cium tangan bapak. Penguasa, boleh nggak? Penguasa. Boleh nggak cium-cium? Sama cium tangan, ada di WhatsApp saya terbungkuk. Ulama sama-sama mitra seperjalanan, ilmi, ilmu apa? Ilmu tentang laduni, ilmu tentang akhirat, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ulama beserta ilmunya terpelihara, mendidik umat, kata Nabi, lahalaka jahilun. Karena jika tidak ada ilmu para ulama, tapi di Indonesia ini kan banyak peluang orang bodoh dicumi. Kebetulan diberi kuasa, diberi jabatan, diberi pangkat, diberi harta sedikit sekali oleh Allah, ulama takabur, kelepak-kelepok di sama di Bogor, ada orang kaya di samping saya, ada ustaz datang pakai masuk salaman sama yang kaya, dia cium. Ente ustaz? Iya. Kok kamu cium tangan orang itu? Dia ustaz? Bukan, Pak, dia donatur kami. Lama-lama saya tampil engkau itu. Dia yang cium tangan ente, bukan ente cium tangan dia. Pak Haji, umur berapa Pak Haji? 66. Saya insya Allah 30 November kalau belum mati, 48 tahun umur saya. Beliau ketemu saya, mohon maaf ya, bukan minta dipuji. Beliau ketemu saya, beliau cium tangan saya. Ini orang Islam. Umur lebih tua beliau. Saya 48, 30 November 1970. 48 tahun, 30 November nanti. Beliau cium tangan saya. Karena beliau tahu sejelek-jelek saya dari kafir, saya ustaz. Nggak apa-apa, Pak, pahala itu. Kebetulan saya makan ikan ini tadi, belum. Satu waktu saya ceramah juhur di bulan Ramadan. Bulan Ramadan nih, di perkantoran. Waktu saya ceramah ada anak muda di depan begini. Dia tutup hidung terus, mungkin kencang punya saya. Juhur, jangan main-main bu, di bulan puasa. Saat ceramah dia tinggal begini-begini. Ya namanya puasa kencang betul memang. Ah, begitu saya lihat dia tutup hidung, saya Jangan kau tolak berkah itu, apalagi punya kiai. Ini golongan-golongan munafik yang model begini. Kalau datang bosnya kafir, wah dia pasang mulut pada semua mati. Ini tipe bangsa kita ini. Saya tidak usah kau tutup-tutup. Saya tambah nanti. Memang basah, baru kau terima. Kau sangat tutup. Ilmu ditambah dengan ludah kiai bulan puasa kau terima. Allahu Akbar. Orang puasa kata Nabi bawa kasturi. Amin ya Rabbal. Istri saya aja bisik saya di pesawat. Jam berapa landing Pak? Ini dari memang dari take off nggak buka mulut dia. Begitu jam berapa landing Pak? Saya bilang insya Allah setengah jam lagi. Tapi mata saya mau keluaran mata. Mobil tahu dengar. Jangan kasih contoh orang lain lah. Diri sendiri sama istri. Yang sok-sok suci kita. Nah, kenapa Pak lari-lari? Enggak, kasturi. Ketawa di dalam pesawat. Memang begitu. Salam penguasa. Nah, penguasa boleh enggak salam sama pengusaha? Boleh enggak? Penguasa, pemimpin negara salam sama pengusaha. Boleh enggak? Nggak boleh pengusaha yang cium tangan penguasa. Di WhatsApp saya, penguasa yang terbungku-bungku. Maka yang kedua, bi adlil umaro. Adilnya pemimpin negara. Adilnya pemimpin negara. Karena kalau tidak adil, kata Nabi, sebagian manusia memakan manusia lainnya bagaikan kambing memakan. Bagaikan serigala memakan kambing. Ini kalau pemerintah tidak adil, kata Nabi dalam hadisnya, maka sebagian manusia memangsa manusia lainnya ibarat serigala memakan kambing. Sudah terjadi enggak sekarang saling memakan kita? Apa persoalan? Persoalannya ialah Persoalannya ialah ketidakadilan. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wath mukhlishina lahuddin kama ba'da aqum ta'udun. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Araf, Qul amara rabbi bil qis. Hadapkanlah wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan sebagaimana telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wath inda kulli masjid. Subhanallah, ini masih mau lanjut deh atau mau berhenti? Nah, sini, ini kalau pendakwah. Padahal kalau yang lain, kalau sudah mati begini, sudahlah berhenti, sudah. Inda kulli masjidil wath mukhlishina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Jadi Allah perintahkan untuk berbuat adil. Ini sekarang sudah enggak ada keadilan. Orang Cina menghina presiden aman karena ada duit. Betul apa betul? Anak kecil lagi Cina, asal matanya begini aman tuh enggak dihukum. Bu. Bu. Besok kasih begini matanya, Bu. Aman tuh. Pak. Pak. Besok bikin begini matanya, tarik ke belakang, aman. Enggak ngerti kan jemaah? Ngerti enggak? Kalau orang Cina aman. Orang Indonesia aman enggak? Nggak, apalagi orang Islam. Wow, langsung diproses. Cepat-cepat ketik. Nama Abdullah. Ini makanan bagus ini. Nama Ling Tong Hai. Oh, udah. Nanti di BAP berikutnya. Udah ya, nggak usah disembunyi yang begini. Nggak adil. Makanya saya ngomong-ngomong sama istri. Mak, bagus kita pergi operasi mata ini. Ngapain Pak operasi-operasi mata? Di Islam nggak boleh loh. Enggak, supaya kita aman, enggak dihukum. Begitu datang ceramah di pekan baru, jamaah bilang, Ustaz udah jadi Cina ya. Matanya udah cipit ya. Wah, tambah gagah nih Ustaz. Enggak dilapor, Pak. Kalau laporan begini, ente lapor. Aman ente. Ibu juga begitu. Laporan, ini. Oh, kalau yang begini, aman. Apa alat kedokteran ini yang bisa bikin mata sipit ya? Enggak, supaya adil gitu loh. Ada-ada aja hikmah kalau penceramah ini. Bi adlil umaro. Bi ilmi ulama. Bi adlil umaro. Berarti ulama menyampaikan ilmu. Dan ilmu disampaikan, dikelola, diolah, direspon baik oleh pemerintah. Dan pemerintah dari ilmu para ulama menyatakan keadilan. Habib Rizik. Sampai sekarang masih di Mekah. Beliau orang apa tuh? Bukan, beliau orang apa? NKRI. Beliau hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah jumpa sama beliau tahun 2009. Saya datang ke Petamburan. Dan beliau bilang sama saya, Ustaz, saya sekolah ini sekolah dari SMA, dari SMP-SMA. Saya sekolahnya di Katolik. Coba tanya Habib. Jangan orang pikir saya enggak pernah ketemu Habib Rizik. Saya baru pertama masuk Islam, saya ketemu beliau. Dan beliau ngomong, Ustaz, saya sekolahnya di Katolik. Beliau ngomong sama saya, orangnya nasionalismenya tinggi Habib Rizik. Ini yang ada di Indonesia ini. Munafik punya kerjaan, kafir punya pekerjaan. Bersatu mereka. Kita enggak punya kekuatan, hanya Allah dan Rasul. Ulama besar. Sudah di negeri orang kan enggak adil negara kita ini. Dicari-cari alasan hanya untuk kepentingan dunia. Makanya adik-adik jamaah yang muda-muda sekolah. Sekolah pintar-pintar duduk di parlemen, jadi jenderal. Di masa mendatang. Jangan enggak sekolah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Ketidakadilan. Bi adlil umaro. Memang enggak adil. Pasang di masjid-masjid kita. Setiap masjid jangan pernah di... Kibarkan tuh bendera Tauhid. Baju kita ditulis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mobil kita, pintu rumah kita, sekolah-sekolah Islam. Tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar si kafir dan munafik komunis sakit hati lihat. Tambah kurang ajar. Ngaku-ngaku Islam ideologi PKI. Ngaku-ngaku Islam, nama-nama Islam. Jiwa-jiwa PKI. Doakan Habib, ulama besar kita, imam besar, pemimpin umat Islam Indonesia. Sampai dijadikan sebagai adu debat di dalam netizen itu. Apakah Habib pulang setelah pilpres atau Habib pulang nanti setelah sebelum pilpres? Ketahuilah bahwa komando kita ini, berdakwah ini adalah terkait dengan komando beliau. Beliau datang sebelum pilpres, beliau datang sesudah pilpres. Beliau enggak pernah takut dengan ancaman. Kami saja ini, cuma dari kafir yang mendapat hidayah, enggak pernah takut dengan ancaman. Makanya jamaah jangan selalu berpikir materi. Ini yang membuat ukhuwah Islamiyah ini makin pecah. Ditambah dengan dakwah-dakwah yang tidak membangun, yang dimenang-menangkan adalah puji-puji diri sendiri. Mengangkat-ngangkat mazhab, bukan waktunya sekarang. Ini semua yang terjadi ini karena apa? Umat Islam tidak bersyukur. Lupa dulu bu, 2014. Pertarungan antara Jokowi dan Prabowo, banyak masyarakat tertarik dengan Jokowi. Wa ahlur rustaki bil jahli. Orang kampung karena kebodohan. Melihat ada calon kandidat masuk gorong-gorong pakai baju batik, ini cocok jadi presiden. Sekarang udah enggak mempan lagi. Bayangkan ini kan maulud maulud, betul? Saya masih ingat dulu Pak Ma'ruf Amin MUI menurunkan fatwa. Barang siapa menyebut selamat Natal, haram. Betul? Betul apa betul? Sekarang beliau berdiri dengan para pendeta. Dulu kita bela beliau, Habib Rizik ini korban. Oh kami, singa-singa di lapangan ini akan mengaum. Subhanallah, dulu kita bela sampai si kafir belum bebas dari penjara Ahok. Itu kami yang berdarah-darah di lapangan. Bela siapa? TPF, Tim Pembela Fatwa Ulama. Apa istilahnya dulu? GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Majelis Ulama Indonesia. Jadi persoalannya apa Ustaz? Hadis Nabi SAW, ihzaro salasa asnafin minan nasi wahum. Kata Nabi SAW, waspadalah dengan tiga golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul gofilun. Ulama-ulama yang lalai. Ulama yang lalai. Hati-hati, kita mengadakan maulud Nabi begini akan membuka kembali jati diri kita masing-masing. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya bertanggung jawab anak-anak saya. Mulai dari sampai kepada kematian, saya akan bertanggung jawab bagi istri anak-anak saya. Begitu juga sebagai istri, saya akan setia mendampingi suami dan anak-anak saya. Mudah-mudahan tidak sampai bercerai. Kalau poligami silakan, bercerai jangan. Ya memang begitu dalam Islam. Ibu-ibu mesti sabar menerima itu. Tapi kalau bapak cuma kerja di kantor, nggak usah poligami lah. Seperti saya begini pendakwah di lapangan, ya perlulah 3-4 di samping. Bila perlu satu di Pekanbaru sini kan begitu, alhamdulillah. Nah ada yang nanya sama saya, Ustaz, ini waktu saya naik feri, ada kapten kapal feri nanya sama saya. Ada Ustaz saya di kampung, Ustaz. Nah kenapa Ustaz ente? Nah beliau ini katanya selalu berpoligami, tapi 3 bulan dipisahin lagi. Katanya sunnah Nabi. Tapi begitu udah 3 bulan, dia lepas. Dia cari lagi yang lain. Nabi enggak begitu, kawan. Nabi berpoligami sama nenek-nenek pun jadi. Saya cuma tanya, cantik enggak yang dipoligami? Cantik, janda Ustaz. Innalillahi. Ini kecap punya pukulan yang begini, kecap. Rasa udah. Rasa, oh manis, asin. Oh iya, kecap manis, manis. Kecap asin, udah puas. Pergi, bebek. Ustadz dia? Oh Ustadz. Itu apa poligami Ustadz? Bukan poligami. Tembak lari namanya itu. Kok bisa begitu? Iya tembak lari. Kalau poligami seumur hidup. Saya dulu waktu masuk Islam gak mau poligami. Istri saya yang tua yang suruh. Yang sama-sama dari kafir. Udah poligami aja, Pak. Ah, benar kamu. Iya. Padahal saya gak mau loh, Bu. Tapi karena dipaksa, apa boleh buat? Mana saya mau dulu? Karena di Kristen itu gak boleh. Boleh pisah, kecuali wafat. Kecuali mati, katanya. Karena Kristen saya wafat. Mampus. Kambing mampus, bebek mampus, ayam mampus, sapi mati. Ya? Matius mati, Markus mati, Stefanus mati. Orang Islam wafat. Jadi nggak cocok kalau wafat. Mampus. Kafir mampus. Betul deh, iya. Poligami aja, Pak. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Ah, benar kamu? Iya. Dalam hatiku memang saya tunggu-tunggu. Udah 12 tahun, tetangga pun gak tahu kalau saya poligami. Di sebelah saya, rumahnya ribut setiap bulan. Tiap terima gaji ribut, tiap terima gaji ribut. Innalillahi, istri satu ribut, saya istri dua gak pernah ribut. Kadangkala kita menyalahi sunnah. Lalu pecah di kalangan Islam. Oh, poligami gak boleh. Muncullah munafik-munafik, tukang jilat-jilat kafir. Suka pencarimu. Jangan cari muka kepada manusia. Cari muka kepada Allah. Makanya ada jemaah tanya, Ustaz, bagaimana mengenai banser bakar bendera? Saya bilang, ente jangan pancing-pancing saya. Hah? Itu karena akibat apa? Suka cari-carimu muka. Cari muka kepada Allah, jangan cari muka kepada kafir. Makan nasi bungkus, bendera kau bakar. Gereja kau jaga, Ustaz kau usir. Islam apa model begitu? Hah? Di luar saja ngaku Islam, lipsting, hanya mulut mengaku Islam. Hanya mulut ngaku Islam. Apakah kita mau aniaya? Nggak boleh. Karena anak-anak ini cuma disuruh. Yang suruh juga ada yang nyuruh. Yang suruh juga ada yang suruh. Supaya apa? Umat Islam berdarah-darah di lapangan berkelahi, lalu orang kafir tepuk tangan. Haleluya, sudah terjawab persoalannya. Ini keinginan kafir, keinginan komunis, dia mau ukur-ukur. Ada Habib Rizik masih kuat nggak orang Islam? Kalau kau bakar Pokemon, mungkin umat Islam diam-diam aja dah. Kau bakar apa itu namanya, madrasah, umat Islam cuma diam-diam aja. Mungkin karena tanah wakaf jadi hal macam-macam dengan keluarga, dibakar tumpuk musola nggak jadi masalah. Tapi ketika kau membakar kalimatullahi, hati-hati. Jadi dia mau ukur, ini komunis mau ukur, apa masih kuat umat Islam di Indonesia? Oh, dia kaget kemarin. Kita pesta di apa? Apa namanya? Monas lagi. Wah, ternyata masih kuat. Kau bikin lagi kafir, kami akan turun lagi. Tantang yang begini-begini. Kasih tahu kepada mereka, kami tetap kuat. Sampai akhir hayat kami tetap kuat. Allahu Akbar! Kami akan selantiasa maju, bertarung, berjuang. Habib, tunggu komando dari beliau. Pengajar saya sampai menangis nonton televisi itu. Saya bilang, ya Allah. Saya bilang, istri saya kasihan, saya lihat ini, Habib. Orang-orang PKI, komunis. Ngaku-ngaku agama Islam. Nama-nama mereka nama-nama Islam. Makanya saya paling marah panitia masjid itu. Kalau membuat saya ceramah itu, Muhammad tidak ditaruh itu, saya marah. Ini ada taruh Muhammad nggak? Nah, dia cuma taruh M juga begini. Ini juga sedikit lagi jadi komunis itu. Taruh tuh Muhammad besar-besar. Jangan M, M itu bisa. Matius, Markus, munafik. Tulis Muhammad. Nama saya Muhammad. Yahya itu nama dari kafir. Dulu nama saya Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Karena anjing tetangga saya waktu saya masuk Islam namanya Yopi. Ganti Muhammad. Dia cuma taruh M. Dangan. Dangan katanya. Ini kan dari kafir gak cocok. Saya aja dari nenek moyang gak ada nama Muhammad. Siapa suruh bapakmu gak kasih nama ente Muhammad? Tapi gak usah lah kalau cuma lahir dari Islam pakai nama Muhammad. Contohnya banyak di penjara nama Muhammad, orang Islam. Kami yang dari kafir begini sudah jadi turunan silsilah turun-temurun dari Umar bin Khattab sampai kepada Yahya Waloni. Muhammad Yahya Waloni. Istri saya berubah menjadi Mutmainah. Anak saya Nur Hidayah. Siti Sarah. Muhammad Jakaria. Berubah nama kami keluarga. Ente orang Islam, orang Riau, Melayu. Merantau ke Jakarta, berubah nama. Charles Bronson. Tak mentang baru jadi figuran artis, sudah berubah nama. Nama Muhammad enggak ada di kalangan Bani Israel maupun Bani Arab. Enggak ada. Nanti datang Rasulullah melalui kakeknya Abdullah Muttalib. Dinamakan Muhammad. Enggak ada nama orang Arab nama Muhammad. Nanti datang abad ke-6, 12 Rabiul Awal, 571. Rasulullah dilahirkan, diberikan nama Muhammad. Nama yang mulia. Muhammad Rizik Sihab. Muhammad Yahya Waloni. Kami petarung-petarung di lapangan. Mengangkat derajat umat ini. Supaya apa? Merdeka. Islam. Pendukung Prabowo. Kalau pendukung Prabowo kemana-mana dijamin oleh Prabowo. Saya aja bawa mobil dari Jakarta. Tidak ada sopir. Sendiri. Kalau saya pendukung Prabowo, di mobil saya Gerindra. Kalau saya pendukungnya PAN, pendukungnya Pak Zulkifli Hasan, di depan tulis PAN. Kalau saya pendukungnya Novanto, ditulisnya terus Golkar. Mobil saya Golkar, penuh lambang Golkar tuh. Nggak apa-apa, mau pilih Golkar boleh, pilih Demokrat boleh, pilih PAN boleh, pilih Gerindra boleh, pilih Nasdem boleh. Pilih apa banyak partai lagi. Tunggu, jangan sebut. Saya sebut. Nanti kalau ibu bapak sebut, kena delik. Hati-hati sekarang langsung dilapor. Pilih Golkar boleh. Pilih apa itu yang baru? PBB boleh. Yusril Issa Mahendra. Pilih apa lagi? PSI. Jangan. Merah itu. Lampu merah di mana-mana berhenti. Stop. Stop. Bo. Bo. Stop. Yang merah-merah begitu tuh, stop. Di mana-mana merah itu berhenti. Ibu-ibu kalau merah enggak boleh sholat. Betul apa betul? Jangan, merah aja yang ngomong enggak butuh suara orang Islam. Merah yang ngomong begitu, enggak butuh suara umat. Ente mau pilih Islam enggak ente? Jangan. Golkar boleh. Gerindra apalagi. Oh, enggak apa-apa tuh. Tapi Golkar pendukung Ustaz, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nasdem pendukung Ustaz, enggak apa-apa. Nanti Prabowo presiden semua ke Prabowo. Amin ya Robbal. Ente kan berpikirnya lompatan logika kamu cuma di kulit kok. Bagaimana tahu? Nanti kalau sudah Prabowo presiden 2019, sudah pulang semua dah. Pak Ma'ruf amin kita tarik lagi. Ayo Rob, masuk lagi. Ente yang ketawa, saya kemarin ketawa itu dilapor. Hati-hati. Siapa yang paling depan ini? Dia duluan ketawa. Itu nanti saya bilang, bukan saya komandan. Yang ketawa duluan di depan. Sampai ibu-ibu telepon, Ustaz, kapan Ustaz? Di mana Ustaz? Oh saya, katanya Ustaz di penjara. Iya bu, saya di penjara Guantanamo. Tahu gak penjara Guantanamo di bawah tanah? Penjara. Orang lagi berdakwah kok di penjara. Memangnya polisi bodoh. Polisi tahu, depan hakim. Betul kamu Yahya? Mengatakan bahwa Megawati cepat mati. Betul Pak Hakim. Dari mana kamu tahu ini? Saya penceramah Pak Hakim. Hadis mengajarkan saya. Man da'ali zalimin bil waqai. Faqad sabah an yusallahi fi ardihi. Apa artinya itu? Tanya aja yang kiai-kiai di sini pasti tahu tuh. Dalam kitab Nuratun Nasihin. Man da'ali zalimin bil waqai. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka mereka faqad sawa'an yusallahi fi ardihi, mereka mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi boleh mendoakan orang zalim, jangan umur panjang, umur pendek, cepat. Betul juga kata hakim ya. Ya udah senang pulang bebas. Orang doakan orang cepat mati kok dilapor. Jangan doakan umur panjang. Makanya kita di Islam sebenarnya enggak ada maulud. Tapi kita melaksanakan maulud begini bukan Nabi Muhammad masih hidup. Kita menelaah, menapak tilas kembali. Lakatkan lakum fi. Lakatkan lakum fi. Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuluh wal yaumal akhir. Wa zakarallaha kasira. Di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah. Maka di tiap tahun kita melaksanakan itu. Untuk apa Ustaz? Untuk menelaah, melihat lebih jelas empat karakter yang melekat pada Nabi. Yang pertama, amanah. Diberi amanah jujur. Orang yang diberi amanah, kepala rumah tangga yang diberi amanah, anak sekolah diberi amanah, jujur kepada orang tua, jujur kepada ibu bapaknya. Sebagai masyarakat, jujur kepada pemerintah. Sebagai jamaah, jujur kepada ulama. Pertanggungjawabannya kemana semua itu? Sebagai pemerintah, kepala negara, jujur kepada masyarakat. Waktu Jokowi terpilih, banyak yang pro, banyak yang kontra. Betul? Betul. Tapi setelah jadi presiden, presiden kita semua. Makanya presiden harus adil dan amanah. Karena pertanggungjawabannya kepada Allah. Jujur. Kalau berkata, jujur. Tadi pagi apa teman tadi siang ya? Ya, tadi siang. Saya begitu tiba di hotel, saya nonton TV. Komentator tanya, kalau tadi kan SMK, November, Oktober nggak jadi, November nggak jadi. Ditanya, apa betul Pak? Menurut Bapak bagaimana menurut pengakuan Pak Jokowi? Katanya politikus genderuwo. Ah, agak hati-hati di sini Pak Maruf di TV. Udah. Kalau dia bilang sudah betul, saya ikut. Ayo. Saya ikut saja. Makanya running text pintar, televisi pintar. Enggak pakai kiai lagi. Jokowi Ma'ruf. Jenderal Prabowo enggak ada pakai jenderal. Prabowo Sandi. Itu. Jadi Bapak, iya kan bahwa itu politik genderuwo? Oh enggak. Bukan enggak ini. Ya saya ikut. Kalau presiden sudah bilang saya ikut. Saya sebagai orang Islam yang berdakwah di lapangan melihat begini. Kasihan beliau ini. Apa tidak kasihan kita dengan hadirnya beliau sebagai cawapres? Jujur atau tidak jujur, bukan kami yang memecah belah umat. Justru disitulah terjadi perpecahan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini ada hadisnya. Al-ulama'ul gofilun. Ulama yang lalai. Setahu saya, ulama itu mati dan hidupnya dakwah. Betul? Ada yang bicara estet. Saya yang punya ilmu itu. Kamu tidak tahu. Genderuwo itu adalah sejenis setan. Dan tidak bisa mengidentikan. Ah, itu kalau ulama. Mitos Jawa kalau genderuwo itu apa? Ono wong Jawa iki. Apa, Pak? Setan. Beliau tuh wong Jawa. Genderuwo itu setan, kasar sekali. Bagaimana menjadi uswah hasanah dari atas tidak sopan ke bawah tidak sopan? Makanya orang bilang di internet, di YouTube, Yahya Waloni itu mulutnya kasar. Karena saya belajar. Belajar sama siapa? Sama Allah. Jahidil kufara wal munafikin. Hantam orang kafir dan munafik, bersikap keras. Waklus alaihim. Saya enggak dengar kiri kanan. Beda dengan yang lain. Saya cuma dengar orang. Coba kalau jadi ulama, jadi ustadz. Mana pernah Ustaz Somad menyampaikan, Habib Rizik menyampaikan, Gus Nur menyampaikan, Haikal Hasan menyampaikan, ulama-ulama menyampaikan hadis yang saya sampaikan tadi. Fakola Nabi, Fakola Hasan, Fakola Muhammad Yahya, Fakola Somad. Nggak ada. Fakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak dengar-dengar orang kami. Nggak ada. Kami nggak pernah kontak. Nggak pernah tahu kami di mana. Kenapa dakwah dan materi kami dalam menyampaikan tausiah sama? Jamaah jangan berpikir bahwa saya ini kontak dengan Ustadz Somad, kontak dengan Habib Rizik, kontak dengan Habib Bahar, kontak dengan Gus Nur, kontak dengan Ustadz-Ustadz lain. Enggak, kami tidak pernah saling kontak. Tetapi kenapa materi kami sama? Karena kami tahu persoalan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Al-ulama'ul gafilun wal-mutasawifun al-jahilun. Wal-mutasawifun al-jahilun. Orang-orang suci yang bodoh. Yang kedua tuh, orang suci yang bodoh. Jadi kalau lihat ada saudara yang merokok, haram itu, najis. Saya enggak merokok, haram. Jahilun. Sufi yang bodoh. Dia ibadah sendiri. Orang lain biar aja, tetangga mau mati lapar, yang penting saya ibadah. Buat mutasawifun al-jahilun. Orang sufi yang bodoh. Nah, di kalangan Islam terjadi yang begini. Enggak peduli saudaranya mati lapar, dia asik. Kekayaannya umroh dalam sebulan 5 kali. Ustadz di masjidnya enggak diajak umroh. Haji berulang-ulang, tetangganya enggak diajak pergi haji. Mutasawifun al-jahilun, sufi yang bodoh. Ini juga yang mengancam ukhuwah Islamiyah. Enggak mau sholat kalau dengan tetangga yang miskin, maunya sama-sama yang kaya. Pendawa juga begitu, kalau di mana masyarakatnya kaya, di situ dia hadir. Masyarakatnya sedikit, enggak mau. Jadwal saya ini ada 63 titik. Besok saya di sini masih di Pekanbaru, tanggal 15 di Perawang. Di sudut Perawang sana, di Bangkok Tengah. Daerah Texas paling ujung sana, Perawang, pinggiran Siak. Dari situ langsung menuju ke Aceh. Aceh semana? Aceh paling barat, Belang Pidi. Bawa mobil, saya bawa sendiri. Makanya tadi bunyi-bunyi peleknya itu. Ada apa lagi ini? Gak ada tuh bilang rasa lelah, rasa takut. Hanya mengantuk. Kalau sudah mengantuk, ya mampir pinggir jalan. Tari musola, istri dan anak di dalam mobil, saya keluar ke musola. Tidur di situ. Bangun-bangun begitu sudah ada kopi sama pisang goreng. Allahu Akbar. Ustadz Yahya kan? Iya. Sudah ada beberapa orang duduk di samping, kopi sama pisang goreng. Kenal di mana Pak sama saya? Kok kami ini YouTube Bapak, kami lihat-lihat. Allahu Akbar. Rupa-rupanya saya waktu azan subuh mereka tidak bangunin. Tapi mereka kenal saya itu. Jamaah bubur baru dia bangunin. Ustaz, bukan, saya memang terbangun. Dia langsung bilang, Ustaz Yahya kan? Iya. Mau kemana Ustaz? Saya mau ke Riau. Kecapean, saya istirahat. Di daerah apa ini? Sebelum Belilas itu. Apa sana ini? Ada satu kampung sebelum Belilas. Memang agak sunyi di sana itu. Saya mampir di satu masjid, saya tidur di situ. Dibangunin sama jemaah, jam 5. Udah subuh Pak ya? Udah lewat Ustaz. Allahu Akbar, cepat-cepat saya. Cuci mulut, wudu, dan saya langsung minum kopi di situ. Ustaz, kalau boleh istirahat dulu lah. Ceramah dulu malam ini. Saya bilang, hei, mau mati tuh panitia di Pekanbaru, nunggu sama saya. Enggak usah saya bilang. Saya mau buru-buru ke Pekanbaru karena jadwalnya sebentar malam. Nanti saya perlihatkan spanduk, baru dia percaya. Iya, Ustaz, kalau begitu. Tapi kopi gratis, pisang goreng sudah saya tembak. Nah itu, coba kalau yang lihat dilihat situ, apa, cebong, abu jongos. Bukan kopi yang dikasih racun. Bila perlu diberakin di situ, pak. Ini kalau orang mau bunuh gampang sekali ini. Udah tidur gak tahu diri begini di lantai masjid, gampang sekali ditikam-tikam ini. Gak pernah terpikirkan dengan mau mati kah, mau hidup, gak pernah. Yang ada di pikiran kami dakwah, tegakkan Islam, angkat dan muliakan Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Muliakan ulama karena mereka adalah pewaris Nabi. Ya itulah Habib Rizik yang kita muliakan. Puji beliau, biar kafir dan munafik tambah jengkel. Tunjukkan bahwa kita masih kuat, kita masih eksis. Kita bersatu dalam kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Robah. jujur. Yang kedua jujur, berkata-kata tidak dengar orang. Berkata-kata selalu berdasarkan fakta. Yang ketiga, setelah jujur, tablik. Itu sifat yang melekat pada Nabi. Tablik suka berdakwah. Dakwah dengan cara apapun, dakwah dengan lisan, dakwah dengan harta, dakwah dengan pikiran, membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah, segala macam potensi yang kita miliki sebagai umat Nabi dikerahkan, dicurahkan untuk perjuangan Islam. Dan yang terakhir, fatona, sifat yang melekat pada Nabi, cerdas. Jadi kalau bicara enggak pakai-pakai baca, nah, begini fatona, hampir 2 jam enggak pakai-pakai baca. Ada baca enggak saya ceramah ini? Di dalam Al-Qur'an. Sebentar ya, kacamata Pak pinjam. Atau ada enggak kertas saya baca? Saya takut kalau pakai kertas begini, Pak. Takut saya, Pak Ji, kalau pakai kertas begini, takutnya angin kencang. Begitu ditiup, bingung. Kata Nelson Mandela ya, bukan kata saya, Bu. Bu, kata Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, kalau pemimpin sudah sering membaca klat, konsep, berarti di kepala pemimpin itu banyak kepala orang lah. Jadi saya paling takut pakai-pakai baca ya. Ada enggak tulisan di sini? Enggak ada. Hampir 2 jam. Dikali-kali aja panitia, berapa ini sudah 2 jam? Bukan karena fatona. Ente mau pungkiri, semua itu karena kecerdasan. Dulu presiden kita, tahu enggak? Presiden sebelum Jokowi. Tahu enggak? Oh, gagal. Di depan forum internasional, kafir semua, bule-bule di bawah. All the praises go to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak peduli itu. Padahal kafir semua di bule-bule. Ada yang mata-mata begini, gak peduli SPG. Bismillah. Religious. Bicara. Di luar konsep tuh gak pernah tuh. Kecuali menyebut istilah dan gelar orang, beliau perlu asisten untuk baca. Supaya enggak berubah, Bu. Nama-nama ikan. Ikan paus. Ya kalau paus dijawab apa tuh, Pak? Paus apa tuh? Paus man, ya, paus. Tapi kalau ikan kan paus. Jadi dia enggak ada tasjid, Pak ya. Kalau paus kan pakai tasjid, Bu. Betul enggak, Pak? Nah, itu. Jadi menyebut Al-Quran juga hati-hati. Menyebut istilah Islam pun hati-hati. Hati-hati. Semua ada mahrusnya. Semua ada aturannya. Islam, agama yang tertib, diatur berdasarkan peradaban dunia. Hati-hati menyebut istilah Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakallau kuwata. Sudahlah. Kalau sudah salah, langsung ditutupi aja. Kalau ada satu beri untukku, tutupi. Nah, dengan menutup begini kan masyarakat terhibur. Dangdut begitu. Iya. Partai Islam. Ada di internet saya lihat orang berebut di Ka'bah begini. Merebut Ka'bah katanya. Iya, kami ini kan partai yang rumah besar umat Islam. Sebagaimana perintah Allah, amar mangkur nahi mangkur. Amar mangkur nahi mangkur. Rupa-rupanya maksud beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Salah ngomong ya? Kok bisa-bisanya ini mantan kafir lancar banget. Orang Jakarta bilang lancar bingit. Ente dari kecil lahir Islam, kacau. Kenapa begitu kawan? Karena Allah memutarbalikkan lidah antum. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Ente banyak bersembunyi di hadapan orang, tidak di hadapan Allah. Nah, begitu tampil di hadapan orang, Allah bikin baru. Al-Hadiniya Al-Fateka. Al-Fateha-nya Teka, Bu. Jangan dikritisi yang begitu. Harus. Harus. Yang kritisi ini kan mantan kafir. Apa enggak malu? Kalau ustadz-ustadz lain yang kritisi, wajarlah. Tapi istilah-istilah gampang kok, masa enggak tahu? Anak saya aja kaget kok tahu dia. Pak, mungkin maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar ya? Iya. Mungkin maksudnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada pendukung Jokowi ini jengkel sekali sama saya ini. Kamu Yahya, tunggu kamu pulang. Kenapa? Saya tunggu. Ente mau pilih Pak Jokowi silakan, ibu bapak pilih Prabowo silakan, tapi saya tetap Prabowo, nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah saya, dari dulu tetap Prabowo, sebelum pilpres dari 2014 Prabowo saya. Sampai kapanpun saya tetap Prabowo. Kecuali kemarin Pak Ma'ruf jadi calon presiden, Pak Ma'ruf saya pilih. Kan begitu. Dalil beliau ini kan, Mahathir Muhammad kan umur 92 tahun. Betul Pak Ma'ruf. Mahathir Muhammad 92 tahun, tapi beliau bukan cawapres, langsung presiden. Perdana Menteri. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Orang kalau beramal dari muda, bukan nanti tua. Nabi bilang begini sama anak muda. Sini, Mas. Udah menikah? Belum. Dari mana? Berdagang. Nama? Fulan. Sababaka ikhtanim khamsim qabla khamsim. Gunakanlah lima sebelum lima. Sababaka qabla haramik. Gunakanlah masa mudamu sebelum tua. Waginaka qabla fakrik. Kaya sebelum was wa faragaka qabla suklik. Kesibukanmu sebelum masa leluasa. Wasihataka qabla saqamika wa hayataka qabla mautika. Sehat sebelum sakit, mati. Hidup sebelum mati. Jadi kalau beramal dari muda, jangan nanti tua. Tidak ada hadis mengatakan muda tua baru beramal. Nah, dari muda kita beramal. Makanya saya bilang di banser-banser ini, ente suka sekali pakai sepatu laras. Suka sekali pakai baju loreng. Kemarin saya ceramah di Jambi, jam 12 siang kemarin, tanggal 12, jadwal saya di Jambi. Di Batanghari, desa Benteng Rendah. Sementara saya ceramah di panggung begini, sebelahnya ada anak-anak muda pakai loreng. Saya bilang, yang loreng-loreng ini jangan bakar bendera Tauhid ya. Oh enggak, bukan kami Ustaz. Iya, nanti kalian lagi besok-besok. Hah? Suka-suka pakai baju loreng, ngaku-ngaku menegakkan NKRI. Tapi yang kau makan adalah saudara. Sana, kalau mau tegakkan NKRI, masih luas ladangnya itu, lahannya. Di mana? Di hutan Timika sana, hutan Merauke. Itu ente tangkap sana, Kelly Kualik dan Herman Awom, OPM. Organisasi Papua Merdeka. Ente pergi ke sana, baku hantam dengan dia. Nah, itu betul-betul tegakkan NKRI. Sekolah pintar-pintar yang muda-muda, sekolah pintar-pintar. Jangan dulu merokok, olah fisik dengan baik, jangan minum minuman keras, jangan sentuh narkoba. Lalu kemana Ustaz? Push up, latihan, olahraga, setelah tamat dari sekolah, melamar jadi TNI. TNI jangan salah-salah, langsung baret merah, Kopassus. Itu baru bela NKRI. Melamar jadi polisi, polisi jangan sabar, langsung berimok. Baku hantam sana dengan betul-betul NKRI. Kadang-kadang ini ulama jadi bukan satu yut gempa Palu itu kan karena lempengan laut Sulawesi. Dalam hatiku, kenapa ente tidak jadi ahli geologi? Ente jadi ustadz ini, kenapa ente jadi fisikawan? Kenapa ente jadi matematik? Ustadz ya ustadz, yang disampaikan adalah Quran dan masalah ilmu perbandingan agama. Orang filsafat, masalah ilmu tentang bintang-bintang astronom, masalah ilmu tentang tumbuh-tumbuhan botani, ahli botani, masalah ilmu matematika ada matematikawan, ilmu fisika ada fisikawan. Ente yang disampaikan akhlak surga dan neraka, moralitas Nabi yang perlu ditetapkan di dalam pengabdian seorang mukmin dalam jiwanya. ambil ahli semua. Oh, menurut pengamatan dokter, ustaz, ada yang saya merokok, ada yang tegur. Yang tegur saya batuk begitu, Pak. Berhenti ustaz merokok, karena rokok itu haram. Siapa yang bilang haram? Siapa yang bilang haram? Saya sudah baca-baca di Al-Quran, tidak ada rokok haram. Jangan ustaz, karena rokok itu mengandung minyak babi. Saya telepon teman saya di Kudus. Ismet, kau kerja di pabrik rokok? Iya. Seberapa ekor babi kau potong tiap hari untuk campur di rokok? Enggak ada ustaz pakai-pakai babi. Jadi dia tidak merokok, begitu temannya merokok, haram, haram, haram. Saya merokok. Ketika bulan Ramadan, saya enggak merokok. Kenapa? Yang saya takut hanya kepada Allah. Saya puasa, saya tidak merokok. Jangan haram itu. Haram bagaimana di kantong dia ceramah ada ini? Akil Siraj merokok ustaz. Orang-orang NU merokok. Apa hubungannya saya dengan NU? Orang Muhammadiyah enggak merokok ustaz. Ada Muhammadiyah juga ada yang merokok. Mau jadi munafik? Enggak, sudah saya makanya ibu bapak jangan munafik di depan saya. Saya ini ahli di bidang munafik. Ente bergoyang sedikit, saya sudah tahu munafik ini. Orang saya ahli munafik dulu, sekarang sudah masuk Islam. Ente baru belajar munafik, anak sudah pensiun. Apa ini ya? Ini bulan Ramadan, saya tidak isap. Dari pagi, dari imsak sampai mendekati maghrib, saya enggak isap. Begitu masjid bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lebih dulu, bukan nasi. Ngapain saya mau jadi munafik? Memang betul begitu. Bagi yang tidak merokok, alhamdulillah. Jangan ente kapir-kapirkan saudaramu gara-gara ini. Coba ente bilang di depan saya haram itu. Yang bilang ngomong sama saya begitu. Tapi dia sudah setengah mati, kenapa? Janganlah, ustaz. Saya bilang, ente memang wajar tidak merokok karena sudah mau mati. Napas aja sudah ngos-ngosan begitu. Saya sayang, ustaz. Ini... Nggak merokok tapi kencang sekali bicara. Hampir 2 jam ini sudah bicara. Nggak ada ngos-ngosan. Kalau ada yang tegur saya suruh pusap. Ayo kita pusap, siapa lebih banyak. Jadi ini yang pegang kendali adalah ahli kesehatan. Kalau yang tegur saya dokter, saya angkat topi. Membidangnya ini. Iya. Tapi begitu dokter pergi saya tarik lagi. Kan pakai insya Allah. Insya Allah dokter, saya tidak akan merokok lagi. Insya Allah kan belum pasti. Tapi tidak pernah saya jawab begitu. Kalau orang bilang, ustaz berhenti merokok. Ya saya jawab, insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, baru saya berhenti. Itu jawab saya. Maksud mengerti, kenapa puji-puji rokok ini? Kok ceramah puji-puji rokok? Bukan. Dari hal-hal kecil beginilah, kadangkala putus ukhuwah Islamiyah. Dia menganggap dia paling suci, dia menganggap saudara yang merokok tidak suci. Itu. Sampai tutup-tutup mulut begini. Satu waktu saya mau ceramah di masjid. Panitia di Indonesia ini sudah tahu kalau saya ceramah itu mesti ada nih barang hitamin apa. Pas. Mesti ada ini. Ditarik dia. Itu yang begitu. Lerai. Kopi, rokok. Nggak boleh merokok sini, ustaz. Kenapa? Kenapa nggak boleh merokok? Haram. Memang ini di masjid. Saya kan merokok bukan di dalam masjid. Saya merokok di luar. Jangan, ustaz. Nggak boleh merokok di sini. Oke lah, kalau begitu. Coba lihat belakang mobil. Ada mobil nggak belakang? Saya mundur. Dan saya cao. Saya lari dari situ. Di mana, ustaz? Di hotel lagi merokok. Di sini tadi hampir kabur juga saya. Tapi saya tahan, ada orang tua yang tahan. Kalau enggak sudah cauk juga saya. Bukan yang busuk ini, yang tidak berharga ini. Badan ini akan kembali ke tanah. Tapi pengabdian kami kepada Allah. Hargai. Hargai. Bukan dengan materi. Ini susahnya mental kita ini begitu. Materi. Lihat pejabat. Lihat orang kaya. Terbungkuk-bungkuk kita. Tapi kalau lihat ustadz, lihat kiai, biasa kita sambut. Karena di pikiran, paling juga amplop ini. Marah-marah dia kalau sudah dikasih amplop, diam dia. Jangan. Harga diri kami pendakwa ini enggak terbayar dengan setan-setan materi itu. Enggak. Harga diri kami ini lebih mulia daripada pejabat. Coba kalau sholat Jumat. Di Pekanbaru. Ustadz naik mimbar. Gubernur di atas mimbar atau di bawah? Ah jangan, mungkin di atas kali. Mau bantah sama saya. Di atas atau di bawah? Di bawah. Ustadz di atas, gubernur duduk manis di bawah. Di Istiqlal, jenderal-jenderal, duta-duta besar tiap Jumat itu. Datang pangkat-pangkat jenderal. Presiden Jokowi di bawah dengan Yusuf Kalla di atas ini. Ustadz. Nah kenapa jadi murah? Kenapa kita mesti jadi murah? Mahal kita di hadapan Allah. Ulama itu mahal di hadapan Allah. Wibawa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ditakut-takuti kita. Jangan singgung kiai itu. Enggak, kalau sudah terjun ke sana bukan kiai lagi. Kiai itu ya Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Yang betul-betul masih berdakwah. Ya, coba kemarin kalau Pak Maruf langsung seperti Pak siapa itu? Yang Malaysia. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Saya adalah ketua MUI. Saya akan mencalonkan diri menjadi presiden melawan antum berdua. Saya dari pihak wakil Rizki. Karena kami yang menegakkan Al-Quran kemarin. Insya Allah semua ustadz di Indonesia dan umat Islam akan bersatu memenangkan Pak Maruf. Tapi sudahlah, sudah terlanjur, biarlah ke sana. Belum terlambat. 2019, rapatkan barisan. Jangan pernah berubah. Kita memilih Pak Prabowo dan Sandi. Takbir! Yang tidak takbir nggak apa-apa, berarti Jokowi itu. Ikhlaskan, ikhlaskan. Daripada nggak ada yang pilih juga beliau. Ah, paling yang pilih ini berapa ratus, ini diprediksikan sekitar 600 orang atau berapa ini, ribuan. Ah, jadi umpamanya 800 yang pilih, ya sudah, yang 200 kasih aja ke sana, daripada nggak ada sama sekali. Loh iya, kan kemarin waktu datang di Pekanbaru kan juga rame Pak Jokowi. Rame Bu ya? Full, full kursinya kan? Oh Ibu ada hadir ya? Full Bu, full. Hah? Tak dengar Ambo ini. Anak sekolah, oh iya. Iya lah biasa lah, ikan tongkol kan begitu. Jadi saya kira itu ya, bapak-bapak usahakan itu, 2019 rapatkan barisan, itu di Sumatera Barat, kepala-kepala daerah sudah kesemeras sebelah sana semua, tapi walau-walam bisawab, apakah masyarakatnya tetap konsisten? Insyaallah ya, pilih presiden yang terbaik, dan jangan bikin masalah, kalau mau demo tentang bendera silakan demo, ada banser di sini nggak usah berkelahi, kita tetap bersaudara. Doakan sajalah orang-orang yang suka-suka menjilat pantat kafir ini di Indonesia supaya cepat mati semua. Ya, kalau sudah mampu semua, insya Allah. Kalau sudah munafik dalam Islam itu, hampir lupa saya. Dalam Quran Surah At-Taubah, Allah katakan, Quran Surah At-Taubah, Allah katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa matu soli ala ahadim minhum mata abadau. Janganlah engkau berdiri wahai Muhammad di depan orang-orang yang mati dari antara orang-orang kafir. Jangan berdiri mata abadau untuk selama-lamanya. Jadi enggak boleh mensolatkan orang-orang yang sudah munafik mati dalam keadaan munafik. Enggak boleh. Jadi kalau ada umat Islam, begitu dia meninggal mati dalam keadaan munafik, enggak boleh disolatkan sebenarnya. At-Taubah ayat 84. Mata abadau, untuk selama-lamanya. Abadau, selama-lamanya. Bukan nanti sekarang. Waklus alaihim. Itu tadi keras, yang 73 waklus alaihim, keras dengan mereka. Sedangkan di situ dikatakan bahwa tidak boleh mensolatkan berdiri di atas kuburnya pun. Matu kubri, ala kubri, di atas kubur. Jadi berdoa di atas kubur kepada orang munafik yang sudah mati dalam Islam, enggak boleh. Kita tidak boleh mensolatkannya. Kenapa hujan ya? Ah ini berarti berhenti. Kabur semua kalau sudah hujan. Enggak apa-apa Bu, dia berhenti ini, insya Allah. Pokoknya nanti basah baru lari. Hujan begitu aja belum kalau gempa, teriak pasti itu. Cobalah kalau ada yang begini-gini, langsung alhamdulillah. Tadi saya dengan istri makan bakso di pinggir jalan situ tadi. Sementara makan bakso mati lampu. Mati lampu ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Ketawa yang ibu yang pakai jilbab itu. Kok alhamdulillah, Pak? Iya, alhamdulillah. Nikmat, senang dengan tidak. Alhamdulillah. Jadi saya kira gitu. Enggak usah lari, Bu. Enggak usah lari. Paling cuma demam kalau. Ya, saya kira itu ya, Bapak-bapak, saudara-saudaraku. Ini rekaman untuk